Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-154, hadis Abdullah bin Amr bin As. Qala Nabi rahimahullah ta'ala, wa fi riwayatin, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail? Qultu bala ya Rasulullah. Ketika ditanya, tentang masalah kebenaran, apakah beliau puasa setiap hari dan sholat setiap malam sepanjang semalam, kata beliau, kubal ya Rasulullah. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala taf'al, sum wa afdir, wa nam wa qum, berpuasalah dan berbukalah di hari yang lain. Tidur sebagian malam, kemudian silakan kamu bangun di sisa malam yang lainnya, sebagian malam lainnya. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasad memiliki hak atasmu. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan. Dua matamu pun memiliki hak atasmu. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak atasmu. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Dan para tamu pun memiliki hak atasmu. Wa innaka bihasbika, dan cukup bagimu antasum fi kulli shahrin shatayyam, setiap bulan 3 hari. Fa innaka bi kulli hasanatin asram thaliha, karena setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Fa inna dhalika semudahr, maka engkau berani telah puasa sepanjang tahun. Qala Ibn Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, fashaddadtu, aku lebih memilih untuk memberatkan diri. Fashuddida alayya, maka diberatkan atas. Qultu ya Rasulullah, ini ajidu quwwah, aku mendapati kekuatan pada diriku. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum siyama nabiyillah bi Daud, wala tazid alaih, puasalah engkau seperti puasanya Nabi Daud dan lebih dari itu. Qultu wa ma kau makan siyamu Daud, bagaimana siyamu Nabi Daud alaihi salam? Qala, nisfu dahr. Fakan Abdullah yaqul, bala makabira, setelah tua bila berkata, ya laytani qabiltu ruhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, alam ukhbar annaka tasumu dahra wa taqra al-Qur'an kulla laylah. Di riwayat berikutnya ada tambahan terkait dengan qiraatul Qur'an. Bukankah benar-benar berita bahwa engkau puasa sepanjang hari, setiap hari, dan engkau menghatapkan Qur'an 30 juz setiap malam? Itu maksudnya taqra al-Qur'an kulla laylah, menghatamkan 30 juz setiap malam. Faqultu bala ya Rasulullah, walam urid bidzalikal khair, aku tidak menginginkan kecuali kebaikan dengan itu. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasum sawma nabiyillahi Daud, puasalah engkau seperti puasa Nabi Daud, Nabiullah Daud. Fa innahu kana 'abadan nas, Nabiullah adalah orang yang paling beribadah. Wa qara al-Qur'an fi kulli syahrin, dan khatamkan Qur'an. Maksudnya kalau sini adalah menghatamkan bacaan Quran. Hatamkan Quran, baca sampai selesai Quran, fikul syahrin, 30 hari sekali. Ya, 30 sekali, setiap hari satu juz. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdala min dhalik, aku kuat lebih dari itu. Qala, faqrahu fikul isyirin, kalau kamu lebih kuat lebih dari itu, maka khatamkan setiap 20 hari sekali. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdhal min dzalik, aku lebih bisa lebih dari itu. Qala, faqra fi kulli asrin, kalau begitu silakan kamu khatamkan setiap 10 hari, 30 juz. Qultu li Nabi Allah, ini utiku afdala min dzalik, aku bisa lebih kuat lebih dari itu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqrahu fi kulli sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Silakan kau khatamkan setiap sepekan 7 hari sekali dan jangan lebih cepat dari itu. Paling cepatnya 7 hari sekali. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, fasyaddatu, aku memberat-beratkan diriku. Pasud tidak ada yang maka jadikanlah berat atasku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umr. Umur, engkau tidak tahu, bisa jadi umurmu akan panjang. Artinya nanti masa tua akan berat untuk menjaga merutininya. Qala, kata beliau, fasirtu ila alladhi qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun iya mencapai menuju ia mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang umur. Falamma kabirtu, ketika aku telah tua, walidtu, aku ingin ani qabiltu rukhsata rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin kalau seandainya dulu aku menerima rukhsahnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini kita baca hadisnya, lanjutan kita baca nanti. Ada beberapa poin dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau, wa hasilul hadis, kesimpulan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bayanu rifqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ummati, itu menjelaskan bagaimana kasih sayang Rasul kepada umatnya. Wa shafaqatihi alaihim, lembutnya beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Wa irsyadihim ila masalihihim, dan membimbing mereka kepada yang bermaslahat untuk mereka. Wa hasihim ala ma yutiquna dawam alaihi, dan beliau menganjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang mampu seorang terus-menerus melakukannya. Qala wa nahyi man ta'ammuk wa likthar min al-ibadat allati yukhafu alaihim al-malal bisababiha au tarkuha au tarku ba'diha. Dan Rasulullah melarang seorang berdalam-dalam memberat-beratkan diri, memperbanyak ibadah yang dikhawatirkan akan justru bosan atau menyebabkan dia akan meninggalkannya atau meninggalkan sebagiannya. Ini maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata demikian kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, itu untuk ya beliau bisa merutini amalannya, ya tidak terputus, tidak meninggalkannya atau tidak meninggalkan sebagiannya. Qul rahiman rahimakumullah. Berkata Ibnu Nawawi rahimahullahu taala, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As ketika setelah mendapat jawaban, artinya apakah benar berita yang menyatakan engkau itu puasa terus menerus sepanjang hari, setiap hari tidak pernah buka, salat malam terus sepanjang malam, setiap malam. Ketika beliau menyatakan iya, Rasul menyatakan innaka la tasti'u dzalik. Maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah, fihi isyaratun ila ma qaddamna. Ini di sini ada isyarat apa yang telah kita ketengahkan di depan di awal pembahasan. Annahu sallallahu alaihi wasallam alima min hal Abdullah bin Amr annahu laisa tiudawam alaihi. Rasul berkata demikian karena beliau tahu bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As tidak akan mampu untuk merutini terus menerus amarannya tersebut, sehingga beliau melarang ia puasa dahar terus menerus, puasa setiap hari, dan melarang sholat terus menerus sepanjang malam setiap hari. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ini penting, wa manahyu sallallahu alaihi wasallam an sholatil lail kullihi. Adapun larangan sallallahu alaihi wasallam untuk sholat malam sepanjang malam setiap hari, fahuwa atlaqihi wa ghair mukhtassin bih. Ini hukumnya umum, mutlak, berlaku untuk semua orang, tidak khusus kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Tidak boleh seorang sepanjang malam sholat dari awal malam sampai akhir setiap malam dilakukan demikian. Qala bal qala sahabuna yukrahu sholatu kulli layli daiman di kulli ahad. Iya, ashabun ini ashab, beliau dari mazhab Syafi'i berpegang menyatakan dibenci atau dimakruhkan sholat sepanjang malam ia terus menerus bagi setiap orang. Kenapa demikian? Saringkas kata beliau, karena ketika seorang melakukan sholat malam sepanjang malam dilakukan setiap malam dari awal sampai akhir, la budda fiha min lidhar bi nafsi, pasti akan memudaratkan dirinya. Yang kedua, wa tahfidz badil huquq, dia akan menyebabkan terluputnya sebagian hak yang wajib dia tunaikan. Lianna ilam yanam bin nahar fa huwa darrun zahir, kalau dia tidak tidur sama sekali di siang hari maka ini dharar yang jelas. Wa innama nauman, kalau dia tidur sesaat dilakukan tidur siangnya maka tetap ada perkara yang menyebabkan tidak bolehnya hal tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, wa innama nauman yanjabiru bihi sahruh, walaupun dia tidur di siang harinya untuk mengganti begadang yang dilakukan di malam hari, tetap fawata batal hukuk, dia telah meluputkan sebagian hak yang harus dia tunaikan. Namun kata beliau, bi khilafi man yusalli ba'dhal lail fa innahu yastaghni bi nawmin baqi wa innama huwa syai' min an-nahar kan yasiran yafutu bi haqqin wa kadha man qama lailatan kamilah ka lailatul 'id aw ghairiha la daiman la karahata fihi li adabi tarallahu ala. Kata beliau menjelaskan larangan ini adalah kalau terus menerus setiap malam demikian, mulai dari jam 9 malam misalnya sampai menjelang subuh setiap malam demikian, ini yang dilarang. Adapun kalau dia tidur sebagiannya, dia tidur sampai tengah malam, kemudian tengah malam baru sampai akhir, fa'inu yastaghni bi nawmi baqihi, dia masih bisa mencukupi dengan ya sebagian malam yang dia tidur padanya. Dan kalau dia tidur siang, maka tidak akan luput darinya hak yang harus ditunaikan. Kemudian kata beliau, wa kadza demikian juga man qama lailatan kamilah, seorang yang salat semalam suntuk tetapi tidak tiap malam. Seperti misalnya dia contohkan di sini kalailatul 'id, salat semalam suntuk di malam Id. Atau nanti kita bulan Ramadan misalnya di malam 27 Ramadan. Iya, tidak tiap malam, hanya malam tertentu. Kalau ini la karahata fi, tidak dimakruhkan. Li'anna bi dharar, tidak karena tidak ada yang dharar. Yang jadi masalah adalah kalau sholat sepanjang malam setiap malam begitu menjadi rutinitas. Adapun kalau hanya malam-malam tertentu, ya malam ganjil atau malam 27 saja dia sholat sepanjang malam, ini tidak dimakruhkan dan tidak ada dharar. Allahu a'lam bishawab. Masalah Quran nanti insyaallah kita baca setelah membaca lanjutan hadisnya insyaallah. Wabarakatuh.